Tuhan, jagakan dia. Dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Hanya dirimu yang ku puja, takkan membuat ku jatuh cinta lagi. Aku merasa kau yang terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, buat aku jauh darimu apa adanya.